Bismillah. Nakra kitab Amdatul Ahkam ma syarhihi taisimullahu salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Al-hadithu sabi' wa tis'un ba'dal mi'ataini. Hadith yang ke-297 yaitu hadith an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa afdalu lil faraj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang mampu memiliki ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa asadu lil farj, karena nikah itu akan menundukkan pandangan mata dan akan menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum, dan siapa yang tidak mampu maka atasnya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi tameng baginya. Al-gharib, beberapa kalimat-kalimat asing di dalam hadis ini. Pertama, kalimat ma'syar. Ma'syar adalah golongan manusia yang memiliki sifat yang sama. Kalau dikatakan ma'syar syabab, berarti kumpulan orang yang semuanya pemuda. Ya ma'syar al-ansar, wahai golongan orang-orang yang semuanya ansar. Satu golongan manusia, kumpulan manusia yang memiliki sifat yang sama. Ya ma'syar syabab, berarti maknanya wahai golongan para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah fiha lughat. Di sana ada beberapa pembacaan atau ada beberapa dialek. Yang paling terkenalnya adalah yang disebutkan di sini, yaitu al-ba'ah. Ustuqat lin nikah minal muba'ah. Diambil kata ini dalam bab pernikahan dari kata muba'ah, maknanya adalah manzil, tempat tinggal. Lil mulazamah bainahuma, untuk berkumpul suami istri di tempat tersebut. Jadi siapa yang sudah memiliki tempat, siapa yang mampu, li'anna man tazawwaja imra'atan bawa'aha manzilan, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka hendaklah dia memiliki tempatnya dan memiliki kemampuannya dan memiliki harta untuk menghidupinya. Itu ba'ah. Walaupun asal katanya adalah tempat, tetapi maknanya sudah meluas, tidak hanya tempat, mampu memberikan sandang, pangan, papan. Sandang, pakaiannya, papan, rumahnya, apalagi pangan, makanannya. Baik. Karena Nabi mengatakan, memerintahkan kepada para suami, antak suaha idak tasaita wa tut'imaha idza tu'imta, yang maknanya beri makan dia seperti apa yang kamu makan, beri pakaian dia seperti yang kamu pakai, dan berikan pada dia tempat. Barakallahu fiikum. Tidak mengapa walaupun kontrak, tidak mengapa walaupun sewa, ya. Tapi itu tidak memiliki, tetapi punya untuk ditempati. Cukup mampu untuk mempersiapkan tempatnya. Tetapi maknanya sudah meluas sehingga diterjemahkan dengan mampu. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Kemudian kata Nabi, faman lam yastati', dan siapa yang belum mampu karena masih santri, fa alaihi bisawm, maka atas kalian untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadikan tameng bagimu. Tameng perlindungan dari maksiat. Tameng perlindungan dari tarikan-tarikan syahwat. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tidak biasa, sering anak-anak di pondok ini terfitnah dengan yang namanya syahwat. Apa akibatnya? Karena syahwatnya sudah tinggi, mencapai ubun-ubunnya, sebagian mereka terjumus dalam liwal, hubungan sesama jenis, homoseks. Di antara mereka yang wanita juga terfitnah dalam hubungan sesama jenis, lesbianisme. Sebagian lagi terjerumus dalam pelampiasan syahwat dengan tangan, onani. Dan itu hukumnya haram, sebagaimana ditulis secara khusus oleh Syekh Mukbil dalam buku kecil, hukum istimna. Istimna itu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Haram, ini haram, ini lebih haram, ini haram. Baik. Mengapa terjadi ini semua? Yang wanitanya masturbasi, mengeluarkan mani juga dengan tangannya. Hada barakallahu fikum, karena syahwat. Jalan keluarnya apa? Nikah. Ya kalau enggak mampu gimana? Fa in lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Kalau tidak mampu, maka hendaklah dengan puasa. Dengan puasa qat'an lis-syahwah, akan melemahkan syahwatmu, akan menurunkan syahwatmu, akan mencegah syahwatmu dari perbuatan-perbuatan ini tadi. Baik. Kurang makannya, kurang minumnya, kurang pula nafsunya. Cukup mereka-mereka yang kita keluarkan. Kalian jangan ikut-ikutan. Ada yang kita usir karena mereka melakukan hal-hal ini. Hal-hal yang tidak normal. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talaba. Maka berpuasalah. Kalau kamu merasa terganggu dengan syahwatmu, pikirannya kelawan jenis terus, puasa. Fa innahu lahu wija, alaihi bisawm, qila innahu min qabili igra'il ghaib, wa sahula dhalika fihi anna al-mughrabihi taqaddama dhikruhu fi qawlihi man istata'a minkumul ba'ah fasara kalhadir. Qanibirin a'azakumullah. Pertama, pembicaraannya langsung ke orang kedua. Wahai para pemuda, menikahlah. Tetapi ketika siapa yang tidak mampu, maka dia ke orang ketiga. Iya, karena kembalinya kepada man. Kepada man. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia menikah. Waqila innal ba'a zaidah. Wallahu ta'ala alam, dikatakan bahwa ba itu adalah zaidah. Fa'alaihi bisawm. Apa makna zaidah? Makna zaidah, kalaupun dihilangkan tidak merubah makna. Itu makna zaidah. Seperti fa'alaihi sawm, sama maknanya. Atasnya berpuasa. Jadi diwajibkan atasnya berpuasa. Wa yakunu ma'nal hadis al-khabar lal-amr. Maka berarti makna hadis ini adalah hendaklah dia mengatasinya, mengatasi syahwatnya dengan berpuasa. Dan ini berita, bukan perintah harus wajib berpuasa, tidak. Tetapi bagi mereka yang merasa pengen nikah terus, puasa. Karena kalian belum saatnya untuk berpuasa dari sekian banyak sisi. Talabatul ilminya juga belum sempurna. ba'ahnya juga belum ada, menghidupi keluarga juga belum bisa, khalas. Ya. Tinggalkan pikiran itu, sementara ini talabul ilmi, dan kalau terganggu dengan syahwatmu, puasalah. Apa itu wija? Al-wija'u bikasril waw wal mad wija'u. Alif dan hamzah itu dikatakan mad. Bikasril waw wal mad huwa raddu uruqil khasiyataini hatta tanfadhiha fatadhhab bidhahabihima syahwatul jima'. Wija' itu barakallahu fikum adalah memutus urat yang langsung berhubungan ke kemaluan. Khasiyatan itu dua biji kemaluan laki-laki. Itu namanya khasiyah. Itu namanya khasiyatan. Baik. Maka ketika diputus urat tersebut, terpisah, syahwatnya hilang. Tetapi barakallahu fikum, yang begitu dilarang di dalam Islam. Disebut Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan saya tidak salah, istilah kedokterannya adalah kalau laki-laki apa perempuan, vasektomi dan tubektomi. Urat yang kekemaluan itu dipotong. Enggak ada keinginan lagi syahwat. Sufi ada yang seperti itu. Dia potong urat kemaluannya, kemudian dia ibadah di haram, di Mekah sampai mati. Tidak ada pikiran syahwat sama sekali. Dan itu tidak boleh. Yang boleh adalah memutus urat tadi dengan cara puasa. Jadi itu hanya ungkapan saja untuk menunjukkan bahwa saum ini bisa menjadikan seperti vasektomi tadi atau tubektomi tadi, yakni mengurangi syahwatnya. Hanya saja kalau diputus tadi sudah tidak bisa kembali lagi abadan. Tetapi kalau puasa, kamu bisa mengurangi puasa tersebut. Kamu bisa begini, bisa begitu. Dalam keadaan tidak hilang sama sekali syahwatnya, tetapi menurun. Fatadhab bidahabiha syahwatul jima'. Wakadzalika shaum, demikian pula puasa, mirip dengan wija. Mirip dengan wija. Fahuwa mud'ifun lisyahwatil jima'. Jadi kata Nabi puasa itu wija, bukan maknanya hasilnya sama, tetapi itu sama peruntukannya, yaitu menurunkan syahwat jima'. Fahuwa mud'ifun lisyahwatil jima', itu akan melemahkan semangat syahwat seseorang kepada lawan jenisnya. Wa min huna takunu bainahumal musyabaha, maka dari sinilah kemiripan saum dengan wija. Berarti wijaknya ahli sunnah adalah saum. Wijaknya ahli sunnah adalah saum. Wijaknya sufi benar-benar dipotong dan itu haram. Barakallahu fikum. Menentang ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan tazawwajul wadud alwalud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahlah dengan orang yang peranak dan penyayang. Banyak anaknya dan penyayang. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku yaumil qiyamah. Baik. Lah bagaimana kalau umatnya sufi semua? Dipotong semua. Jadi apa kira-kira? Turunannya, habis turunannya. Bukan hanya sedikit, terhenti turunannya. Barakallahu fikum. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Bima anna tahassun wa ta'affuf wajib. Karena tahassun, membentengi diri. Ta'affuf, menjaga diri. Karena hukumnya wajib, wadidduhuma muharram, dan lawannya adalah haram. Wahuwa ati min qibali siddati syahwah ma'dha'fil iman. Karena lawannya akan datang dari sisi dahsyatnya syahwat dan lemahnya iman. Masih ditulis di sini. Apa tadi? Hah? Nah, hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, onani, masturbasi, apalagi segala macam bentuk-bentuk penyelewengan syahwat. Dari apa ini? Atiminain. Hah? Datang dari mana? Hadal jawab. Atin min qibali siddati syahwah ma'adha'fil iman. Munculnya perbuatan-perbuatan haram tadi karena dorongan syahwat dan lemahnya iman. Wasyabab asyaddu syahwah. Sedangkan para pemuda, diantaranya mereka inilah yang paling tinggi syahwatnya. Masih kecil, masih belum, sudah tua berkurang. Berarti para pemuda ini yang berbahaya. Asyadda syahwah. Maka Nabi panggil mereka. Khatabahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi memanggil mereka, mengajak mereka mursyidan lahum, untuk membimbing mereka ila tariqil afaf, untuk membimbing mereka bagaimana menjaga diri dari syahwat, bagaimana membentengi diri dari tarikan-tarikan syahwat. Itu dengan dua cara. Kalau bisa nikah, nikah. Kalau tidak mampu, puasa. Wadhalika anna man yajid mu'natan nikah, yakni yang demikian, kalau dia dapati mu'natan nikah, biaya nikah dia mampu, minal mahri wan nafaqati wassakan, maharnya dia bisa beri, nafkahnya dia bisa berikan, tempat tinggalnya dia bisa berikan, falyatazawwaj, maka silakan menikah. Lianna zawaj yughiddun nazar, yughiddul basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan mata dari nazaril muharram, dari pandangan-pandangan yang haram. Wa yusinul fard anil fawahish, dan menjaga kemaluannya dari kejelekan-kejelekan fahishah. Disebut fahishah karena jeleknya diakui oleh seluruh manusia yang berakal. Maka dikatakan fahish. Seperti yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, semuanya fahish. Menjijikkan. Fahish maknanya menjijikkan. Wa aghra man lam yastati' minhum mu'natan nikah, dan kemudian memberikan pilihan bagi siapa yang tidak mampu untuk biaya nikah, tidak mampu untuk memberikan nafkah, tidak mampu untuk memberikan tempat, wa huwa na'iq ilaih bis-shaum, maka hendaklah dia menjaga dirinya dari tarikan syahwat dengan puasa. Fa fihil ajr, pertama dapat pahala puasa. Wa qam'i syahwatil jima', yang kedua syahwat untuk jima'nya berkurang. Wa id'afiha, dan melemahkan semangatnya ke arah sana. Bi tarkit ta'ami wasyarab, dengan mengurangi makan dan minum. Fa tad'ufun nafs wa tasuddu majarid dam, akan menjadikan lemah dirinya dan akan menutup aliran-aliran darah. Alati yunafid ma'aha syaitan, yang niscaya akan dipakai untuk oleh syaitan untuk menggodanya. Karena syaitan yajri min bani Adam majrad dam, syaitan mengalir di anak Adam di aliran darahnya. Maka kalau aliran darahnya berkurang karena kurang makan, kurang minum di siang hari, karena dia puasa, maka syaitan pun menjadi lemah. Fasawmu yaksiru syahwah, maka puasa akan memecah kekuatan syahwat. Kalwija'i lil baydataini, seperti wija yang dilakukan pada kedua telur. Tadi khasiyah, sekarang baydah. Sama saja yang dimaksud. Allataini tuslihanil mani, yang dua perkara itu atau dua benda itulah yang memproduksi mani, air mani seseorang laki-laki. Fatuhayyijus syahwah, akhirnya akan mendorong syahwat karena produksi maninya terus menerus. Ketika diputus tidak ada produksi mani, maka hilang syahwat sama sekali, dan itu haram. Dengan puasa berkurang pembentukan maninya, maka berkurang pula syahwatnya. Dan para wanita juga sama, ada dua benda tadi walaupun tidak terlihat berada lebih dalam, tapi ada pula di sana sesuatu organ yang membentuk dan memberikan mani. Kalau dia puasa maka juga akan berkurang syahwatnya. Kalau mani itu penuh seperti gelas ini dikasih isi penuh, apa yang terjadi? Tumpah. Tumpahnya mimpi basah. Pernah mimpi basah enggak? Duh, kok keluar sendiri begitu. Barakallahu fiikum. Tidak ada, tidak boleh malu dalam urusan agama. Kita bicara apa adanya dan tidak perlu tertawa. Memang ini adalah pelajaran. Dia akan keluar sendiri. Dan kalau penuh belum keluar, pikiranmu selalu kelawan jenisnya, laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Oleh karena itu puasa akan mengurangi produksi mani tadi. Karena kurang produksinya akan kurang pula syahwatnya. Maka engkau bisa terjaga, bisa belajar dengan baik, bisa menghafal dengan baik, bisa ulangan dapat 10. Hah? Ada yang ulangan matanya ke langit-langit sini. Kamu lagi apa? Oh iya Ustaz. Nunduk lagi sebentar, naik lagi ke atas ngelamun. Ini tanda-tanda ada yang dipikirkan. Ada yang dipikirkan. Mungkin mau nikah. Mungkin mau kerja sajalah biar bisa nikah. Mungkin. Itu barakallahu fikum. Kemungkinan lainnya adalah syahwatnya sudah mulai mengganggu. Puasalah. Barakallahu fikum. Naktabi bihadal qadar. Apakah boleh minta didoakan agar kita diberi syafaat? Yang disunnahkan, yang dicontohkan, yang ditekankan, hendaklah kalian berdoa sendiri. Baik, meminta kepada Allah agar kita diberi syafaat oleh para syafi'in. Itu doanya. Usahanya apa tadi? Jadilah ahli tauhid yang menjaga ibadahnya dari kesyirikan-kesyirikan.